Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat semata Allah sekalian, alhamdulillah marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pujian atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat kesihatan, tubuh badan dan nikmat kelapangan masa untuk kita bersama-sama untuk meneruskan usaha kita untuk menambahkan lagi fahaman kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan niat-niat kita niat-niat yang ikhlas hanya kerana Allah, dan amalan-amalan kita amalan-amalan yang salihah, yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Dan kita telah membaca dan huraikan sedikit sebanyak tentang bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu buku surat 757-58. Dan insyaAllah pada malam ini kita ingin membaca syarah yang terdapat dalam kitab ini, Fathul Majid. Dan terdapat banyak faedah-faedah yang perlu kita ambil. Jadi mungkin malam ini kita membaca kalau boleh keseluruhannya. Dan saya akan mentaklifkan ataupun mengkomen kan mana yang perlu, sebab kebanyakannya telah kita bicarakan pada pertemuan lepas, iaitu tentang bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali definisi nama dan perbezaannya dengan sifat, dan kemudian juga telah menerangkan tentang kaedah di dalam bab beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tanpa tashbih, dengan tanpa tamthil, dan tanpa ta'til, dan tanpa takyif. Kita akan syarahkan terma-terma ini yang penting. Jadi kita dah terangkan bahawa makna mengisbatkan, yang menetapkan, bila Allah SWT berkata Allah Maha Mendengar, innahu sami'un basir, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia Maha Melihat, Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Maka ini adalah sifat Allah SWT, adalah nama Allah SWT. Dan kita faham maknanya, kita tetapkan bahawa Allah SWT Maha Mendengar, in Allahu As-Sami', Allahu Al-Basir. Dan boleh kita berdoa dengan memanggil Ya As-Sami', Ya Ya Sami', Ya Basir. Istajib doa'i atau taqabbal minni Ya Sami'un Alim, contohnya innaka antas Sami'ul Alim, sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas Sami'ul Alim. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi kita tetapkan nama-nama itu sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Sebab apa? Allah SWT lebih mengetahui tentang zatnya, tentang dirinya sendiri daripada siapa-siapa pun juga. Siapa yang lebih tahu tentang Allah SWT lebih daripada Allah? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Adakah, tidakkah Allah itu lebih mengetahui siapa yang menciptakan? Dia lebih mengetahui, dan Dia adalah Maha Latif lagi Khabir. Dan dalam menisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ada tanzih. Tanzih maknanya mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sifat kekurangan, itu am. Dan tanzih mensucikan ini dengan beberapa perkara yang disebutkan tadi, dengan tanpa tamthil, tanpa kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebab sifat makhluk semuanya apa? Kurang. Semuanya tidak sempurna. Adapun Allah SWT Maha Sempurna, Maha Mulia. Kita boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Nah. Dan telah kita terangkan juga dengan tanpa tashbih, dengan tanpa menyerupakan. Kalau tadi mensamakan, menyamakan, ini menyerupakan pun tak boleh. Tapi ini ada pembahasan ya. Sebab apa juga sifat, semuanya ada kadar yang bersamaan antara satu pemilik sifat dengan satu pemilik sifat. Sebab Allah SWT telah mengatakan bahawa Allah Maha mendengar. Lagi Maha melihat. Tapi Allah juga telah mengkhabarkan bahawa manusia, insan ni juga mendengar dan melihat. Dalam awal surah Al-Insan, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Tidak akan datang pada insan satu zaman yang dia tidak merupakan sesuatu apa pun, lam yakun syai'an madhkura, tidak akan merupakan sesuatu apa pun yang disebuti, yang dia tak wujud. Ingatlah dahulu, oh, insan ni dulu tak wujud langsung. Yang ni bangsa insan, jenis insan ni tak pernah wujud. Kemudian inna khalaqnal insan, kemudian kami telah menciptakan insan, min nutfatin amsyaj, daripada benih yang bercampur, yang ni benih lelaki dan perempuan, nabtalihi, kemudian kami mengujinya, faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikannya mendengar dan melihat. Jadi sini Allah yang mengatakan kita ni insan itu mendengar dan melihat. Kita pun tahu antara sifat manusia adalah mendengar dan melihat. Sebelum tu dia tak mendengar, sebelum tu dia tak melihat. Lepas beberapa hari barulah dia dengar. Lepas beberapa hari lagi barulah dia melihat. Jadi Allah SWT pun kata, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengannya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dua-dua ni ada sifat mendengar, ada sifat melihat. Jadi kita katakan daripada sudut, satu sudut ada satu tashbih di sini. Ada menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia. Bukan kita yang buat, Allah SWT dalam Quran ni cakap. Tapi takkan kita nak tolak, Allah cakap. Allah kata dia sami, Allah kata kita pun sami. Jadi ada sikit, ada satu bahagian daripada perumpamaan di sini atau penyerupaan di sini. Daripada sudut apa? Daripada sudut lafaznya dan daripada sudut apa? Daripada sudut maknanya. Mendengar semua orang faham makna, melihat semua orang faham maknanya. Tapi adakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluknya? Adakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk? Di sini yang merupakan perbezaan. Ini yang tak ada mitilnya. Laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu yang samaan dengannya. Jadi apa yang tak sama? Kaifiatnya, hakikat macam mana Allah mendengar, keadaannya itu tidak kita tahu. Tapi yang kita yakin mestilah pendengaran Allah, penglihatan Allah tu maha apa? Maha sempurna. Sedikit pun tidak masuk padanya apa-apa kekurangan yang terdapat dalam sifat manusia. Kalau kita mendengar sebahagian suara saja dan frekuensi kita pun berapa, berapalah tinggi kita boleh dengar, berapa low kita boleh dengar lah. Dolphin punya bunyi kita tak dengar contohnya. Dolphin je boleh dengar kat dalam laut contohnya lah. Dan katanya kelawar pun terbang pakai apa? Pakai frekuensi, pasal dia tak ada telinga. Tak ada telinga dia tak boleh dengar. Yelah. Dan ular tu pun macam mana dengar? Tapi dengan kita main seruling muzik dia pun jokit. Betul ke tak tu pasal muzik tu ke pasal apa? Pasal gilik-giliknya seruling. Terpegun dia tengok dia tu dengan apa? Dengan sarban dia apa? Dia pun apa tu? Suling-suling. Ingatkan ular tu dengar. Maksudnya di sini adalah apa? Terbatas. Sifat makhluk tu terbatas. Dan kita hanya mendengar suara yang dekat, yang kuat, suara yang halus. Yang jauh kita tak dengar. Kita sekarang bersebelahan je dengan satu lagi kelas, betul tak? Kita hampir-hampir dah tak dengar apa yang mereka katakan, dan mereka pun tak dengar apa yang kita katakan. Begitulah kekurangannya kita. Padahal kalau buka pintu tu mungkin kita dengar. Jadi bila terhalang macam dah tak dengar. Tapi pendengaran Allah SWT tidak ada batasan. Dan kita boleh dengar dan boleh konsentrate. Mungkinnya apa? Berapa banyak suara lah kita boleh dengar. Satu budak baca Quran boleh, dua boleh sekaligus. Tapi tiga, empat nak dengar mana satu? Telinga dua. Walaupun telinga dua pun tak boleh dengar dua orang tu sebab biasanya. Ya tak? Dia baca surah lain, dia surah lain, orang nak tangkap. Orang ni kelak expert betul baru boleh lah. Tapi Allah SWT mendengar suara sekaligus. Hamba-hambanya berdoa kepadanya sentiasa. Eh, dengan macam-macam bahasa lalu. Dalam solat tu, satu masjid tu, berapa ratus orang, semua hanya sebut amin, betul lah. Kau dengar satu-satu. Setiap orang doa dalam solat ni, Allah dengar satu-satu. Semua orang yang baca Fatihah, Allah dengar satu-satu dan Allah jawab. Boleh ke manusia buat tu? Makhluk mana buat macam tu? Ha, jadi, sama daripada sudut asal pendengaran, kadar itu saja terfaham, tapi lebih daripada itu kita tak tahu, tapi kita ibatkan apa? Kamal, kesempurnaan pada sifat tersebut, dan kita nafikan daripadanya apa? Segala sifat kekurangan. Inilah tauhid, inilah tanzih, inilah betul-betulnya beriman pada Allah SWT. Itu juga dengan sifat-sifat lain, kita boleh kiaskan dengan sifat-sifat lain. Boleh? Jadi kita tetapkan, kita tak nafikan. Dan nafi itu antara istilahnya adalah ta'til. Kita kosongkan maknanya daripada apa? Dari kita kosongkan lafaz itu daripada maknanya. Dan tanpa takwil, kita takwilkan yang kita selewengkan daripada maknanya yang asal, yang hakiki. Allah tak mendengar, tapi Allah ada makhluk yang mendengar. Jadi Allah tu Maha mendengar, maknanya Allah tu ada makhluk yang mendengar. Ini adalah takwil Mu'tazilah. Alhamdulillah. Dan kita tak payah nak cakap lagi macam mana Allah dengar. Adakah dengan alat pendengaran, adalah melihat dengan alat penglihatan, itu semua bukan pembahasan kita. Kita cuma ibadkan apa yang Allah sampaikan, khabarkan pada kita. Allah tak khabarkan, kita diam. Kita kalau tanya, kita dah buat bidah. Kita dah mengada-adakan dalam agama. Sunnah adalah ibadkan saja, jangan tanya bagaimana. Semua kita yakin, ini semua adalah daripada sudut akidah. Kita yakin sifat Allah SWT tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah SWT maha sempurna. Sifat Allah SWT tidak ada kekurangannya. Boleh? Apa lagi awak nak? Ada akidah ni bagus, lagi betul level ini. Semua yang menyalahi akidah ni bukan apa ni? Bukan berdiri atas sunnah. So inilah yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah ajar selain daripada ini. Suruh takwil-takwil, suruh ta'til, suruh tamsil, suruh ta'nyil, tak ada. Tak ada. Kalau ada, mesti ada riwayatnya. Sahabat ke sampai kan? Tak ada satu sahabat pun takwil. Tabi'in pun tak takwil. Yang mula takwil Jahmiyah, Mu'tazilah. Dan itu diikuti oleh Asy'ariyah, yang ambil jalan pertengahan. Dia hybrid. Hybrid antara apa? Hybrid antara Mu'tazilah yang nafikan sifat, campur dengan apa? Ahlul Hadis. Ahlul Hadis sebenarnya tetapkan. Jadi sebahagian sifat dia tetapkan, yang lain dia apa? Dia tinggalkan, dia nafikan, dia takwilkan atau sebagainya. Jadi pilihlah beberapa sifat sahaja. Dan asal kenapa dia terima, sebab apa? Sebab boleh masuk akal. Asalnya sama dengan Mu'tazilah, manhaj dia sama. Kemudian mereka ada bid'ah lain, mereka beza-bezakan ni sifat khabariyah, ni sifat apa, sam'iyah, aqliyah dan sebagainya. Ini boleh untuk Allah, ini haruslah untuk Allah, ini wajib untuk Allah, adakah ini sunat untuk Allah dan sebagainya. Letakkan hukum-hukum macam tu. Kata Allah boleh buat macam ini, Allah tak boleh buat macam tu. Pakai akal. Sedangkan ni berkata-kata tentang apa? Allah SWT, zat yang Allah tak kenal, Allah tak tahu, melainkan diberitahu. Jadi bukan satu manhaj kita berjimpung dalam apa ni, apa ni, mendalami dalam bab ini, selain daripada cara yang telah ditunjukkan. Dan kita ini kemudian telah dikembangkan dan disebutkan kaedah-kaedahnya, dalil-dalilnya kemudian diterangkan, apa ni, dibentangkan, apa kita katakan, pembahasannya, syarat-syaratnya dan jawapan terhadap syubhat-syubhatnya, sebagaimana apa juga ilmu macam tu. Kalau orang tanya apa dalil ataupun siapakah yang mulakan, Nabi yang pernah cakap ke tauhid itu terbagi kepada berapa bahagian? Tiga bahagian tauhid: rububiyah atau uluhiyah, atau rububiyah dan tauhid asma wa sifat ni. Nabi pernah cakap tauhid itu? Kita jawab tak pernah. sahabat tak pernah, awak pun buat bid'ah juga sama. Macam itu dia cakap. Kita katakan semua ilmu mesti ada apa ni? Dia perkembangan dan dasar dia daripada yang satu. Walaupun tidak disebutkan nama-nama ni, istilah-istilah ni, pembahagian-pembahagian ni, tapi peksa dalil ni. Ada tak dalil? Ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Kalau ada, betul lah tu. Macam ilmu apa juga, macam ilmu bahasa Arab. Mana ada nahwu sarah, lepas tu apa ni, jumlah itu terbagi kepada apa ni, kalam itu terbagi kepada fi'il, isim, isim fi'il dan huruf. Nabi pernah ajar macam tu. Sahabat pernah ajar macam tu. Tabi'in. Kan baru. Tetapi ada dalilnya, tak ada dasar, tak? Ada. Memang itu bahasa Arab kita, bahasa kita pun ada. Cuma kita punya nama, kita pun dah terlupa dulu belajar kecil-kecil. Apa namanya? Fi'il apa kan yang kita punya ni? Isim apa? Kata alam, kata benda lah. Kata benda. Lepas tu kalau Dhamir ada kata nama lah kan, apa-apa lagi lah, subjek, predikat, mubtada, ya, lebih kurang sama juga. Walaupun kita Melayu, tanya orang asli pun dia tak tahu ya. Yang cakap Melayu piaw kata orang. Kalau orang asli cakap piaw, orang asli pun tak cakap piaw. Jadi ia setakat apa, perkembangan tak dimudahkan untuk untuk mempelajarinya, seperti fiqh, hadis dan sebagainya. Yang penting dia ada dalil. Jadi dalil. Jadi tauhid uluhiyah rububiyah tu mula daripada Al-Quran, daripada Al-Fatihah, bahkan daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai habis An-Nas, penuh dengan tiga jenis tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tauhid apa itu? Asma sifat rububiyah. Dan sebetulnya ada tauhid ubudiyah juga. Bismillah, banyak aku mulakan ini dengan dengan minta bantuan, minta pertolongan daripada Allah. Itu maknanya ibadat ke bukan? Tauhid. Lepas tu Allah tu SWT tu adalah Rab aku yang menciptakan aku, dan Allah tu satu daripada nama Tuhan. Ya tidak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat. Baru satu ayat dia, baru yang depan. Oh, yang last kita fast forward. Kul a'udhu birabbin. Nah, apa tu? Itu ada tiga-tiga tauhid dekat dalam. A'udhu, aku minta perlindungan. Tauhid, tauhid ibadat. Tak boleh minta perlindungan melainkan kepada Allah. Bukan minta pada jin, cincin, tangkal, wafak-wafak dan sebagainya. Qul a'udzu birabbi, dengan Rabb. Jadi Tuhan tu apa ni? Tauhid rububiyah. Dan sifat dia adalah Rabbin Nas, Tuhan manusia. Malikin Nas, jadi raja manusia tu kan nama Allah SWT dan sifat ni. Ilahin Nas. Jadi kita periksalah kat dalam tu penuh dengan dalil-dalil tentang pembahagian tiga jenis tauhid ini. Naam. Dan apa juga dalam Quran, semua balik kepada tauhid. Sebagaimana yang kita baca pada awal-awal carakan kitab tauhid, sama ada dia direct menerangkan tentang tauhid-tauhid ini ataupun dia menerangkan tentang apa? Diperintahkan kepada tauhid, dilarang daripada yang berlawan dengannya, iaitu apa? Syirik. Dan diperintahkan perkara-perkara yang apa ni, yang sebagai yang merupakan tuntutan tauhid, seperti ibadat-ibadat, muamalat dan sebagainya. Dan dilarang daripada yang berlawan dengan tuntutan tauhid, perkara yang diharamkan Allah SWT. Dan diterangkan tentang apa ni, pahala bagi, ganjaran bagi orang yang mentauhidkan Allah SWT. Diterangkan pula tentang apa? Tentang hukuman yang diancam bagi orang yang tidak mahu tauhidkan Allah SWT. Kemudian diterangkan tentang pula syurga-syurga yang disiapkan untuk orang yang tauhidkan Allah SWT. Syurga untuk siapa? Untuk al-muwahhidun je, untuk ahli tauhid je. Siapa tak tauhid dengan Allah, tak boleh masuk syurga. Dia kekal dalam api neraka. Banyak ayat macam itu. Khalidina fiha abada. Siapa tu? Ladina amanu wa amilu salih. Iman, iman yang betul, yang tauhidkan Allah SWT. Amal salih, tuntutan tauhid. Nanti terangkan kisah-kisah ahlu tauhid. Itu orang-orang yang nyeru kepada tauhid, siapa dia? Para anbiya, para rasul salawatullahi alaihi wasallam. Salawatullahi wasallamuhu alaihi. Jadi apakah kesudahan orang-orang yang menyeru kepada tauhid? Berjaya atau tak berjaya? berjaya. Dan mereka yang membantu Nabi-Nabi berjaya. Kemudian diterangkan kepada orang yang mendustakan Nabi-Nabi yang mengajak kepada Tauhid. Semua Nabi-Nabi ajarannya sama, isunya sama, dan isu pokoknya sama. Walaupun kat dalam ada beberapa isu semasa, kita katakan semua Nabi zaman dia pun ada isu semasa, tapi isu asal tetap sama. Zaman Nabi Nuh AS memang isu semasa dan isu asal tetap syirik juga. Mereka tak mentauhidkan Allah SWT. Jadikan wali-wali sebagai apa? Sebagai perantara dengan Allah SWT. Akhirnya mereka sembah wali-wali, jadikan patung-patung, kemudian mereka sembahnya, bertawakal kepadanya selain Allah. Jadi itu memang isu semasa. 950 tahun Nabi Nuh AS mendakwah kaum. Kemudian Nabi Hud, Nabi Nabi Hud AS, mereka tu membina, ada bukan Nabi Hud tahu, Nabi Nabi Lut AS. Isu yang pokok tetap masalah apa? Syirik. Isu semasanya adalah homoseksual. Jadi mereka mendustakan Nabi. Sebab Nabi Lut juga, siapa Nabi dalam Quran kata apa? Semua mengajak kepada malakum min ilahin ghayruh. U'budullaha malakum min ilahin ghayruh. Semua Nabi-Nabi kita lihat dalam Quran, lihat surah Syuara, semua sama. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kamu selainnya. Jelas. Itu juga Nabi-Nabi lain. Dan kalau kita kaji, semuanya menunjukkan ataupun menerangkan tentang dalil tentang Tauhid. Tentang Tauhid. Baik. Kemudian kita lihat di dalam kitab bab orang yang mengingkari sebahagian nama-nama dan sifat Allah SWT. Kita telah baca perenggan yang ataupun muka surat yang syarah yang pertama, surat 759. Berarti katakan di situ sebab turunnya ayat ini, Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah dia adalah Tuhanku, dan mereka kafir kepada Rahman, dia adalah Tuhanku, tak ada sembahan yang hak selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Tak boleh kita baca lagi sebab turunnya ayat ini telah diketahui dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya, iaitu bahawa orang-orang musyrik Quraisy mengingkari dengan angkuh nama Rahman, asma itu nama. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah serulah Allah, serulah Ar-Rahman, qulidu Allah awidu Ar-Rahman. Serulah maknanya apa? Doalah, minta padanya dengan menyeru nama. Ini dalil bahawa kita doa bertawasul dengan nama Allah SWT. Tapi mesti nama Allah SWT. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama apa juga yang kamu seru, Allah ke Ar-Rahman ke, maka dia mempunyai nama-nama yang husna, yang baik semuanya. Baik, jadi ini isbatkan nama Ar-Rahman untuk Allah SWT. Jadi mereka orang Quraisy kufur dengan nama ini. Dan kata Ar-Rahman adalah nama Allah dan sifat. Dalam nama ada sifat. Nama ini menunjukkan bahawa Rahmat adalah sifatnya Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ia termasuk sifat kesempurnaan. Jika orang-orang musyrik mengingkari salah satu asma, nama-nama Allah, dan nama itu termasuk asma yang menunjukkan kesempurnaannya, maka ia berarti telah mengingkari nama ini dan yang sejenisnya. Jaham bin Sofwan dan pengikut-pengikutnya menyangka bahawa asma itu tidak menunjukkan sifat yang melekat pada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang terjemah dah tak boleh buat apa. Saya pun kalau terjemah macam ni juga, sifat yang melekat pada Allah SWT, yang ini yang terikatlah dengan zat Allah SWT. Itu maknanya sifat kan. Sifat tu dia tak boleh pisah dengan zat. Sifat tak boleh pisah dengan zat. Kalau awak ni baik, baik tu memang ada pada awak, awak nak pisah kan? Tak boleh. Kalau ni tangan awak, main tangan tak, tu melekat kat badan awak lah. Lainlah ada potong dengan kita. Tapi maknanya dulu mesti dia apa? Ada sebahagian daripada awak. ni rambut awak, sifat awak tu. Asal dia. Biasanya kalau dah terpisah, kita dah tak panggil dia lagi. Arab lihat, itu maksud mereka bila mengatakan nama sifat Allah melekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya zat dia berapa banyak? Zat Allah tetap esa, tetap satu. Sifat dia banyak. Macam kita banyak sifat dia adalah. Kita mungkin apa ni, kat dalam satu masa kita beriman, kemudian dalam masa juga kita dermawan, contohnya yang baik-baik lah. Kita sopan santun, nolong orang dan seterusnya. Banyak sifat, tapi orangnya tetap satu. Tapi kadang-kadang dia juga kadang jahat juga, kadang-kadang buat serak juga contohnya. Kadang-kadang ada kekufuran sedikit, kadang-kadang ada nifak sedikit. Boleh bersatu dalam satu manusia, satu zat ni, macam-macam sifat. Kadang-kadang yang bercanggahan pun ada je. Itu tak mustahil. Tapi orang ni tetap satu. Nama dia pun mungkin banyak. Orang panggil dia macam nama Mat, Ahmad, Muhammad dan macam-macam lagi. Tapi tetap dia satu, satu orang. Jadi inilah sebenarnya nak menolak dakwaan orang yang menolak nama dan sifat Allah SWT. Yang pertama sekali adalah orang ini, Jaham bin Safwan rahmatullah alaihi, dia mati kafir. Dan pengikut-pengikutnya menyangka bahawa asma itu tidak menunjukkan sifat yang melekat pada Allah Taala. Dia kata kalau kita ibaratkan nama-nama banyak ni, sifat-sifat banyak, maka kita telah syirikkan Allah. Macam gitu dia punya pemahaman. Dia pakai akal jadi macam-macam bodoh lah. Heran orang boleh terima ni. Saya pakai logik. Banyak kelompok yang mengikuti mereka, di antaranya Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lainnya. Maturidiyah pun ada. Oleh kerana itu banyak dari ahli sunnah yang mengkafirkan mereka, yakni Jaham bin Safwan. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, nak oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sungguh ada 500-an ulama dari berbagai negeri telah menyandangkan kekafiran kepada mereka. Ini Jaham bin Safwan dan pengikut. Imam Al-Lalakai meriwayatkan hal itu dari mereka. Bahkan Al-Tabarani telah meriwayatkan sebelumnya. 500, soalan 5 orang dah cukup kan, nak ikutkan 50 dah ijma' dah kan. Awak jumpa 500 orang ulama, ulama hadis kafir dengan Jaham bin Safwan kerana akidah dia macam ni, iaitu menafikan sifat Allah SWT, menafikan nama Allah SWT. Dan ini nak dinamakan mazhab salaf. Kita kaji, nampak kesesatan orang yang tu mengada-ngadakan akidah baru. Bahkan At-Tabarani telah meriwayatkan sebelum, At-Tabarani datang sebelum Al-Lalakai lagi. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka dalam ta'til, iaitu pengingkaran asma dan sifat Allah, mereka mengingkari sifat-sifat kemaha sempurnaan dan kemaha agungan yang Allah sifatkan itu untuk dirinya dan yang disifatkan oleh Rasulnya untuk. Jadi dia mendustakan ayat Allah. Orang yang mendustakan ayat Allah kafir. Mendustakan dengan makna apa? Dah tahu tapi dustakan. Itu yang juhud. Juhud kafir. Wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Mereka membangun taktil ini di atas dasar kebatilan yang mereka rekayasa, reka-reka dari diri mereka sendiri. Jadi apa sandaran taktil ini menafikannya? Mereka khayalkan, mereka kata sifat-sifat ini adalah sifat-sifat benda, ajsam. Maka dengan ditetapkannya sifat-sifat itu bagi Allah, berarti dia serupa dengan benda, iaitu makhluk. Inilah sumber kesesatan akal mereka. Mereka tidak memahami sifat Allah kecuali yang mereka fahami sesuai dengan sifat-sifat makhluknya. Ini yang dinamakan kias, kiaskan Allah dengan makhluk. Mereka kata kalau kita samakan nanti jadi syirik. Bahagian tu betul, kita samakan Allah SWT dengan makhluk, syirik. Tapi isunya sama ke tak sama, itu dia. Mereka bayangkan sama. Dalam kepala dia dah bayang-bayangkan Allah kalau macam ini, macam ini, macam ini. Baik. Mereka dengan dasar pendapat yang sesat itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka mentaktilkan sifat kesempurnaan dan menyerupakannya dengan sesuatu yang tidak sempurna atau benda mati dan benda yang tidak ada. Jadi ini proses dia. Mereka pada mulanya menyerupakan Kedua, mereka mentaktilkan, yakni nafikan, dan akibatnya menyerupakannya dengan sesuatu yang tidak sempurna dan tidak ada. Nampak tak? Ini first kali mereka menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Tashbih, tak salah. Mereka bayangkan macam tu. Kemudian mereka nak tolak makna tu, mereka taktilkan, nafikan. Allah bukan gitu, Allah bukan gini, Allah bukan gini. Jadi bila awak nafikan Allah bukan gitu, bukan gini, awak dah samakan, hakikatnya awak dah samakan dengan apa? Dengan satu yang ada ke yang tak ada? Yang tak wujud. Sesuatu yang tidak, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak kanan, tidak kiri, ada. Pergi cari ni treasure hunt. Dia tak ada dekat north, tak ada dekat south, tak ada dekat tengah, tak ada dekat situ, ada. Semua darat, semua arah awak kata tak ada. Mana ada? Tak ada lah. Jadi sifat-sifat yang penafian ni sifat Adam. Adam tu maknanya tiada, tak wujud. Jadi akhirnya mereka kata Allah tu tak wujud hakikatnya. Jadi mereka lari daripada tashbih, mereka masuk ke dalam apa? Mereka nak lari daripada tashbih dengan manusia, tapi akhirnya mereka tashbih dengan apa? Dengan benda yang tak ada, yang tak wujud langsung. Dia tak ada kat dalam universe, Allah tak ada kat luar universe. Macam mana? Akhirnya Allah tak ada. Lafil alam wal akhir, itu yang dikatakan oleh Jahmiyah. Sebab tu ulama kafirkan mereka. Ya. Padahal masalah ini apa nak cakap panjang lebar. Allah dah khabarkan Ar-Rahman ala Afsista Sabi Hizmah Rabbikan ala Mahathir Allah SWT. Sedangkan sifat tu asalnya sifat yang mulia. Bila kita kenal sifatnya, kita makin sayang dengan Allah SWT. Makrifat kita makin mendalam lagi. Takkan mengagungkan Allah SWT. Banyak kesannya tu dalam jiwa seorang hamba. Lepas tu dinafikan, tak ada, tak ada, tak ada. Okay, dengan demikian mereka menolak apa yang telah ditunjukkan di Al-Quran dan Sunnah. Itu lagi satu masalah, iaitu menetapkan sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dan yang disifatkan oleh Rasulnya untuknya, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Inilah pendapat yang dianut para salaf dan imam-imam. Mereka menetapkan bagi Allah sifat yang telah dia tetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya, dengan penetapan tanpa penyerupaan. Jadi ini kaedahnya, penetapan tanpa penyerupaan dan pensucian tanpa penolakan. Kerana pembicaraan tentang sifat adalah bahagian dari pembicaraan tentang zat yang tidak dapat dipisahkan. Ini kaedah yang paling bagus. Al-qawlu fi sifati kal-qawlu fi zat. Kata-kata tentang apa? Mana-mana makhluk, kata-kata sifat seperti kata zat, sifat pun tak sama dengan mana-mana sifat. Sifat Allah SWT tak sama dengan mana sifat. Senang je. Siapa yang beza-bezakan ini, maka dia tak masuk akal. Ni kalau hujan dengan akal lah ni. Dr. Ibn Taymiyah masyhur, dia keluarkan kaedah ni. Yang kita baca kitabnya yang masyhur, Tadmuriyah, Aqidah Tadmuriyah, yang disyarahkan, diajar, jadikan textbook dalam universiti. Untung siapa dapat belajar kitab ni. Berat lah, tapi kaedah-kaedah ni penting. Semua dia balikkan dengan kaedah. Antara kaedah-kaedah Jadi semua orang kan kata Allah wujud tak? Zat Allah wujud? Wujud. Tapi wujud Allah SWT tak sama ke dengan makhluk? Kenapa cakap Allah wujud? Bukankah manusia pun wujud, langit bumi pun wujud? Tapi mereka akan kata, ya betul, mereka pun wujud. Tapi wujud Allah tak sama dengan wujud langit bumi manusia. Ah, ha, nampak dia dah pakai apa? Isbat, lepas tu tak sama dengan tanpa tasbih. Wujud Allah SWT apa dia? Lagi bagus ke lagi tak bagus? Mereka kata, lagi sempurna. Maha sempurna. Kemudian nak tambah lagi boleh lah, wujud Allah SWT wujud tanpa permulaan ni. Dia memulakan segala-galanya. Wajibnya wujud Allah SWT. Ada pun manusia tidak. Dia wujud gantung kepada diwujudkan oleh penciptanya. Wujud Allah SWT tak ada berhentinya. Wujud manusia boleh boleh berhenti. Wujud makhluk boleh berhenti. Tapi kalau Allah hendakkan dia kekal, dia boleh kekal ke tak? Boleh. Ada benda kekal. Surga neraka tu dah wujud, dia kekal. Tapi sebelum dia wujud, dia ada tak? Tak ada. Allah yang wujudkan dia. Kalau awak boleh berakidah macam tu dalam zat Allah SWT, kita katakan sifat-sifat lain pun sama lah. لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الصِّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي الذَّاتِ. Sampai hafal exam nanti keluar. Cuma jawab ni je, senang. Kata-kata tentang sifat, dia kata-kata tentang zat. Siapa boleh bantah hujah ni, kita pun kata kita tolak, kita mengakidah, kita ikut Allah mengakidah. Jadi bila Allah SWT kata, walaupun awak pelik macam mana pun, Allah ada tangan, Allah turun, Allah apa semua, kita kata, itu Allah kata, bukan saya kata. Allah kata, Allah maha benar ke tidak? Maha benar. Kalas, kita terima. Tapi kita suci Allah SWT daripada segala sifat kekurangan. Bagaimana kita boleh terima sifat wujudnya Allah SWT, yakni zat Allah SWT, maha sempurna, dan tanpa kita mentasbihkan, menyupakan dengan zat manusia atau makhluk. Okey, kita teruskan perenggan yang kedua sebelum terakhir. Jika para ahli ta'til menetapkan bagi Allah satu zat yang tidak serupa dengan zat-zat lain, semua orang pun macam tu, maka ahli sunnah mengatakan itu, dan mereka menetapkan sifat yang Allah sifatkan kepada dirinya dan rasulnya menyifatkan kepadanya, iaitu sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungannya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya, kerana mereka beriman kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya, dan mereka tidak bersikap kontradiksi dalam pandangannya. Nah, sedangkan orang-orang ahli ta'til kafir dan ingkar kepada sifat-sifat itu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tolak. Siapa lagi bagus? Orang yang kafir yang tolak, yang ingkar, ke orang yang beriman? Beriman tentu lagi bagus. Dia tetapkan kesempurnaan untuk Allah SWT, untuk Tuhannya. Nah, berbeza. Sehingga faham mereka saling sedangkan ta'til, dia tolak. Sehingga faham mereka saling kontradiksi. Dengan demikian, batallah perkataan ahli ta'til berdasarkan akal dan nakal. Akal, akal. Nakal, bukan nakal lah. Nakal tu dalil. Naklun, yakni nukilan. Quran dan hadis, wahyu lah. Serta kesepakatan ahlu sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka, serta para imam kaum muslimin. Hanya bagi Allah segala puji dan kurnia. Satu dalil lagi, selain dia memang logik, kemudian dia mengimankan, membenarkan Quran dan hadis, baik, dan dia tidak ada kontradiksi. Kita cakap tentang zat, kita cakap sifat, macam itulah sama. Dan dia juga adalah akidah siapa? Al-Sunnah, dari kalangan sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Kenapa kita sebutkan dalil yang ketiga ni atau yang terakhir ni? Sebab dari sudut apa ni? Dari sudut memahami syariat ini, agama ini, siapa yang paling faham tentang agama ini? Tentulah Rasulullah SAW kan? Baik. Jadi lepas beliau siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau mereka beriman dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya tanpa mempertikaikannya, tanpa mentakwilkan, takwilkan dan seterusnya, dan begitu juga kalangan tabi'in, imam-imam salaf, apa lagi kita nak? Inilah akidah yang benar, yang lain semua tidak benar. Kalau tak benar lah, tak benar tu maknanya apa? Sesat. Lain semua sesat. Sebab tu pun lebih nak kendala lah. Inilah dia yang first kali masuk. Sebab ni tak pernah diajar, dikenali dalam zaman salaf. Baik. Kemudian muka surat 761, para ulama rahimahumullah telah banyak menulis kitab untuk menyanggah orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah, ini ahli ta'til, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lainnya dalam membatalkan bid'ah-bid'ah serta pola fikir kontradiksi dan rendahnya argumentasi yang ada padanya. Adapun istilah-istilah atau nama, asal-usul nama Mu'tazilah, Mu'tilah, Asy'ariyah ini semua ada sejarahnya. Bagus juga kalau di dikajilah. Kita tak sempat nak syarah tu, masih syarah-syarah tak boleh habis ni. Baik, teruskan dulu. Jadi ada kitab, banyak kitab ditulis. Ini dalil bahawa mereka ijma' terhadap akidah ini. Dan berijma' menolak akidah selain daripadanya. Seperti kitab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang menolak mereka dengan keras dalam kitabnya masyhur Ar-Rad al-Jahmiyah. Kitab itu sampai sekarang wujud, alhamdulillah terpelihara, dicetak lagi, Ar-Rad al-Jahmiyah. Dan juga putranya Abdullah, yang ini anak Imam Ahmad, dalam kitab As-Sunnah, dan ini adalah murid besar dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia ada kitab Masail Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad. Dan Imam Ahmad ini termasuk apa? Imam salaf. Baik, dia wafat 200-an hijrah, kurang sikit daripada 250 hijrah. Jadi dia guru kepada Imam Bukhari. Cuma yang kan guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim, guru kepada imam-imam kitab Sunan tu, dan banyak lagi. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Baghdad rahimahullah ta'ala. Dan guru dia belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad. Dia ulama hadis, dia juga ulama fiqah. Takkan akidah dia tak betul? Hadis dia bagus, fiqih dia bagus, sebab tu akidah salah. Masakal tak tu? Orang mana yang paling sepatutnya paling pandai, paling faham, paling betul akidah ni? Orang yang sentiasa dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia yang patutnya paling paling dekat dengan Nabi SAW adalah ahli hadis. Ini semua hujah ni. Dan bukan dia seorang, ramai imam-imam. Kita buka kitab tadi Al-Lalakai, kita tengok oh, macam-macam riwayat, banyak riwayat daripada ulama-ulama salaf, semua sama akidah mereka. Baik, kemudian penyusun kitab Al-Haidah, ini Abdul Aziz Al-Kinani, saya ada kitab ni. Dalam penolakannya terhadap Bishr Al-Mirisi, kitab At-Tauhid oleh imamnya para imam, ini gelarannya, imamnya para imam, Imamul A'immah, ini gelaran besar. Siapa dia? Abu Bakar Muhammad bin Khuzaimah Asy-Syafi'i Ibnu Khuzaimah, yang kita kenal dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan dia juga Asy-Syafi'i, yang ini mazhab Syafi'i, mu'tabar, faqih, alim. Dan dia ada kitab namanya Kitab Tauhid. Kita ni kitab ni pun Tauhid kan? Dia dah ada dah Kitab Tauhid. Tapi dalam kitabnya riwayat je, hadis, Quran hadis, Quran hadis. Lepas tu komen-komen sikit. Nanti dia letak bab Allah SWT itu ada di atas arasnya. Nanti dia bawakan ayat-ayat, dia bawakan hadis, dia bawakan asal. Nah, ulama hadis. Begitu juga kitab As-Sunnah oleh Abu Bakar Al-Khallal, ini ulama mazhab Hanbali, Abu Uthman As-Sabuni, Imam Syafi'i, Syekhul Islam Al-Ansari, Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i, Syekhul Islam Al-Ansari, Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Bar An-Numairi, ini Ibn Abdul Bar, ulama Qurtubah, dan banyak ulama dari kalangan sahabat-sahabat imam yang empat, dan para pengikut mereka serta para ahli hadis. Dan yang paling kuat akidahnya adalah ulama-ulama mazhab Hanbali. Kebanyakan mereka tu ahli hadis Hanbali, ikut imam mereka. Kemudian apa? Imam mazhab Maliki dan Syafi'i. Mazhab Nafi ada kurang sikit, tapi pasti kita akan jumpa daripada ulama-ulama mereka yang bermazhab Salafi. Sebelum tu kita lihatlah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apa kita jumpa? Hadis-hadis sifat tu kita jumpa dalam Sahih Bukhari. Kata bab gini, gini, gini. Bab gini tidak buat hadis. Itu dalam Sahih Bukhari, Sahih apa, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan sebagainya. Bukan inilah akidah ulama-ulama Salaf. Dan di antara generasi akhir mereka adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, seorang muhaddis, seorang faqih bermazhab Hanbali, dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dan sahabat-sahabat dan lain-lain, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Zahabi, semuanya bermazhab seperti ini. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Segala puji dan karunia bagi Allah bahwa As-Sunnah dan ahlinya masih tetap bertahan di tengah-tengah pecahnya hawa nafsu dan menyebarnya pendapat. Jadi sampai sekarang ada, masih ada lagi. Wallahu a'lam. Wa fi sahih al-Bukhari, kemudian nas kedua dalam kitab, wa fi sahih al-Bukhari qala Ali yuhaddithu an-nasa bima ya'rifun aturiduna an kadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Baca dalam Sahih Bukhari bahwa Ali berkata, tuturkanlah kepada orang ramai apa yang mereka mengerti. Inginkah kamu sekalian jika Allah dan Rasulnya dituduh tidak benar? Ali yang dimaksud di sini tak lain tak bukan Amirul Mukminin Abul Hasan Ali bin Abi Talib. Dia adalah Abul Hasan wal Husain. Jadi dua anak yang masyhur, Abul Hasan Al-Hasan bin Ali dan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dia adalah haruman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang khalifah yang cerdik. Baik, sebab perkataan ini, kenapa datangnya hadis ini ataupun riwayat ini daripada Ali radhiyallahu an, wallahu a'lam, berdasarkan apa yang terjadi pada masa pemerintahannya, bahawa ramai orang yang mencari hadis dan banyak ahli kisah dan ahli nasihat. Ini orang tukang cerita lah, tukang kasih nasihat, menceramah lah kita katakan. Zaman kita bukan main ramai lagi orang yang pandai apa ni, kasih nasihat sampai boleh nangis-nangis, kalau dulu lagi. Tapi kalau dah namanya kisah, macam-macam kisah semua keluar. Nak nasihatkan orang, macam-macam cerita keluar. Cerita tanggang semua keluar tu lah. Lalu mereka mendatangkan kisah-kisah mereka dengan hadis-hadis yang tidak diketahui asal usulnya. Tidak mutlaki kerana tidak adanya kehati-hatian dari para ahli kisah dalam meneliti kejujuran, menyebabkan terjadinya hadis-hadis palsu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh para imam ahli jarh wa ta'dil, yakni penelitian terhadap rawi mana yang cacat dan mana yang adil. Mereka mengingatkan manusia dari bahaya tersebut, dan mereka membukukan hadis dalam kitab-kitab sahih, sunan dan masanid, musnad-musnad. Tidak dibenarkan sekarang bagi seseorang untuk menisbatkan suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menyebutkan perawinya, dan lebih baik dan lebih utama kalau ia menyertakan keterangan darajat hadis itu sahih atau dhaif jika hadis tersebut berada di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Di zaman sekarang sebutkan sanad dia pun tak guna, orang mana kenal sanadnya, betul tak? Jadi nak kena apa? Kena refer, rujuk kepada ahli hadis bahawa hadis ini tidak dhaif, hadis ini sahih, baru boleh dia riwayatkan. Dalam bab ini terpaksa taklid dengan ulama hadis. Nak buat macam mana lagi? Kelebihan ulama hadis. Jika hadis tersebut bukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim disepakati oleh ulama, mereka menerima. Baik, mungkin sebahagian manusia mengingkarinya dan menolaknya kerana dhaif. Balik kepada hadis tadi, ada orang yang menolak sebahagian riwayat-riwayat yang ganjil ni, dan mungkin sebahagiannya sahih, lalu terjadilah kerusakan kerana hal itu. Maka Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mengarahkan mereka supaya mereka tidak berkata kepada orang-orang awam kecuali dengan perkataan yang telah jelas dan memberi manfaat dalam dasar agama mereka dan hukum-hukumnya, yaitu keterangan halal atau haram baik secara ilmu maupun amal, bukan sesuatu yang menyibukkan dari hal itu berupa sesuatu yang terkadang membuat ditolaknya kebenaran dan menjadikan mereka pengingkaran, apalagi banyak manusia yang berselisih dan berdebat pada zamannya. Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia dia dibunuh di Kufah tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah, jadi 30 tahun selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dah berubah sangat dah. Islam dah sampai ke Iraq, sampai ke Kufah. Jadi kalau sampai kat situ memang macam-macam penyakit turun. Penyakit-penyakit pun keluar daripada Kufah banyak. Keluarlah Khawarij, keluarlah Syiah, keluar Mu'tazilah, Jahmiyah dan macam-macam penyakit lagi datang. Jadi banyak perdebatan, banyak perselisihan, banyak khilaf. Syekh kita, penulis rahimahullah, tidak suka dibacakan kepada orang-orang kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi mereka tentang dasar agama. Yang mengarang kitab ni anak kepada apa? Kepada penulis kitab ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mensyarahkan kitab ni siapa dia? Syekh Abdul Rahman Hasan. Ini cucu dia kata lah. Ibn Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Anak-anak cucu-cucu dia semua jadi ulama sampai sekarang. Tidak suka dibacakan kepada orang ramai kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi mereka tentang dasar agama, ibadat dan muamalat yang memang harus diketahui. Beliau juga melarang membaca kitab-kitab Ibnu Jauzi seperti kitab Al-Munaish, Al-Murahish dan At-Tafsirah, kerana di dalamnya ada sesuatu yang menyimpang dari kewajipan dan manfaat, banyak cerita-cerita, serta ada sesuatu yang tidak patut diyakini. Orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara Allah. Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan telah melarang para ahli kisah untuk berkisah. Di zaman dahulu mereka kan diri depan atau atas mimbar dan mereka ceritakan pada orang ramai, cerita-cerita yang kata orang melembutkan hati. Bawa riwayat sana, riwayat sini, sama tentang orang, tentang Nabi, tentang Nabi Israel, tentang apa lah, campur aduk. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan larang orang berkisah kerana dalam kisah mereka ada keanehan-keanehan dan kecerobohan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Beliau berkata tidak ada yang bercerita kecuali Amir atau orang suruhannya. Nak pergi buat ceramah ataupun nasihat ni nak kena dapat tauliah daripada apa? Amirul Mukminin. Jadi diketahui tidak mengeluarkan riwayat-riwayat yang apa ni buat orang pelik. Nanti orang pelik, nanti orang dusta kan. Dia buat cerita-cerita yang apa ni kan orang tak faham. Walaupun mungkin sahih, apalagi kalau dhaif. Baik, semua ini adalah untuk menjaga kestabilan terhadap jalan yang lurus secara ilmu, amal, niat dan tujuan, serta meninggalkan segala cara yang dapat mengeluarkan darinya berupa bid'ah dan sarananya. Allah lah yang menunjukkan kebenaran dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufiknya. Selesai syarah hadis bab. Jadi riwayat yang berikutnya, rawah Abdul Razak an Ma'mar an Ibn Tawus an Abi an Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intaqaba lamma sami'a hadithan 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidhalik fa qala ma faraku haula yajiduna rifqatan 'inda mahkamih wa yahlikuna 'inda mutashabih. Terjemahannya, Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar. Ma'mar ni Ma'mar bin Rashid. Ada orang kata Mu'ammar, tu Mu'ammar Gaddafi tu lain lah, ni Ma'mar guru pada Abdul Razak. Dari Ibn Taus, dari bapanya Taus. Ibn Taus ni Abdullah bin Taus. Taus dari Ibn Abbas. radhiyallahu anhuma bahwa dia melihat seorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibn Abbas berkata, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mahu mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, yang muhkam, yang jelas pengertiannya, tapi mencelakakan diri, yakni kerana merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, yang sulit dipahami. Penerangannya semua dah ada dalam rakyat-rakyat itu. Rawah Abdul Razak, Abdul Razak ni adalah Al-Hammam, Ibnul Hammam, Abu Razak Ibnul Hammam As-San'ani, ahli hadis penduduk Yaman yang memiliki banyak karangan. Dia termasuk perawi dalam kitab Muslim, mungkin Bukhari juga. Saya ingat Muslim sebab saya sedang mengajar kitab Muslim. Dia pengarang kitab antara perawi Sahih Muslim. Ahli hadis penduduk Yaman yang memiliki banyak karangan San'ani. Kebanyakan riwayatnya dari Ma'mar ibn Rashid. Dan Ma'mar ibn Rashid ni anak murid kepada Az-Zuhri. Dan dia adalah guru dari Abdul Razzaq. Dia banyak meriwayatkan darinya. Dan Ma'mar ibn Rashid ni kuat daripada Zuhri. Maknanya dia meriwayat kuat. Kuat maknanya apa? Bagus dan sahih. Dan banyak anak murid Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Dan dia adalah guru dari Abdul Razzaq. Dia banyak meriwayatkan darinya. Baik. Al-Ma'mar, Ma'mar pula, Ma'mar Abu Urwah ibn Amr Rashid. Jadi Ma'mar bin Rashid dari Al-Azdi, Al-Harrani, kemudian Al-Yamani. Salah seorang yang alim dari sahabat Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri dan banyak meriwayatkan darinya. Jadi dia dari Yaman. Guru ini dari Yaman, tapi guru mereka daripada Madinah, iaitu Imam Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Di mana dia dapat? Daripada Yaman, pergilah Madinah. Nak dapat macam lagi, tangan guru tu pergi Yaman. Sebab tu dapati ilmu didapati daripada, paling banyak ilmu dapat daripada Mekah dan Madinah. Sebab orang selalu buat, kalau Mekah dan tentu orang pergi haji. Itu orang stay, kata ulama' banyak lagi musim haji, kerana duduk berbulan-bulan. Ada yang stay terus bertahun-tahun, betul tak? Dapatlah ilmu, dapat hadis, dapat apa semua. Mereka berjumpa. Dan biasa juga mereka pergi pergi Madinah, dapat dulu. Sebab tu kita dapati ada perawi datang daripada Naisabur, daripada belakang sana, Iran, Rusia sana. Tapi dia punya guru syekh dia daripada Mekah, daripada Yaman, mana datang? Tak semestinya dia pergi apa ni, tak mungkin jauh daripada tu lah, daripada Iraq, Syam, mana-mana lagi. Sebabnya mereka jumpa waktu waktu haji atau waktu umrah. Jadi kena check dia pernah buat haji tak. Kalau yang tak pernah buat haji, tak tahu dia kata dia dengar daripada syekh daripada Mekah ni lain macam, dari mana dia dengar ni. Profil yang perawi ni penting. Ali bin Taus, Taus ni adalah Abdullah bin Taus Al-Yamani. Ma'mar berkata dia adalah orang yang paling mengetahui tentang bahasa Arab. Ibnu Uyainah berkata dia meninggal pada tahun 132 Hijrah. Awal, belum lagi datang Imam Syafi'i, belum dilahirkan pun dia dah meninggal dulu. An abihi, dari bapaknya Taus. Bapaknya lagi kibar tabi'i, lagi awal, yakni Taus bin Kaisan Al-Janadi, dengan jim dan nun baris atas. Seorang imam yang juga tokoh. Dan ada yang mengatakan bahawa namanya adalah Zakwan. Ini perkataan Ibnu Jauzi. Sebab Taus tu maknanya apa? Merak, burung merak. Merak pikok, pikok. Jadi ini yang satu gelaran pujian lah. Sebab pikok cantik kan. Tapi namanya ada khilaf. Ada kata namanya Zakwan. Aku berkata dia termasuk imam ahli tafsir yang alim. Dia berkata dalam Tahdhibul Kamal dari Al-Walid Al-Muwaqqari dari Az-Zuhri yang berkata, aku datang kepada Abdul Malik ibn Marwan, lalu dia bertanya, daripada mana anda datang wahai Zuhri? Abdul Malik bin Marwan ni siapa? Amirul Mukminin, Bani Umayyah. Daripada mana anda datang wahai Zuhri? Zuhri berkata, dari Mekah. Dia bertanya, siapa yang kamu serahi untuk menjadi tokoh penduduknya? Siapa yang kau tinggalkan jadi alim dekat apa? Mekah. Jadi Amirul Mukminin tanya kepada Zuhri. Zuhri ini memang masyhur lah, alim Madinah. Jadi siapa yang kamu serahi untuk menjadi tokoh penduduknya? Zuhri berkata, Atha' bin Abi Rabah, Syekh Mekah. Dia bertanya, dia dari bangsa Arab atau dari golongan budak, ini hamba? Zuhri berkata, dari golongan hamba. Atha' bin Abi Rabah kulit hitam. Miskin Atha' bin Abi Rabah ni, lagi sedih cerita dia. Tapi alim macam. Dia bertanya, dengan dasar apa yang menjadi pemimpin mereka? Zuhri berkata, atas dasar ketaatannya dalam agama dan dalam periwayatan hadis. Dia berkata, sesungguhnya ahli agama dan ahli riwayat patut untuk menjadi pemimpin. Jadi Amirul Mukminin setuju. Dia bertanya lagi, lalu siapa pemimpin ahli Yaman? Zuhri menjawab, Taus bin Kaisan tadi. Dia bertanya, ia dari bangsa Arab atau dari golongan hamba? Zuhri berkata, dari golongan hamba. Kamu adanya hamba? Dulu perang, mereka kena tangkap. Jadi bapak diorang ke atau mereka sendiri? Jadi apa? Jadi hamba. Jadi hamba, mereka dibebaskan. Mereka belajar agama pun semuanya. Alas jadi apa? Jadi orang alim. Nanti kita lihat, dekat Bekah, alim dia bukan orang merdeka. Tapi pasal dia orang daripada hamba. Di Yaman pun sama, Taus. Nah, ada kisah dia. Dan dia bertanya, siapa pemimpin penduduk Mesir? Zuhri menjawab, Yazid ibn Habib, seorang ulama besar di Mesir. Dia berkata, dia ini dari bangsa Arab atau dari golongan hamba? Aku menjawab, dari hamba. Dia bertanya, siapa tokoh Syam? Aku jawab, Makhul. Dari bangsa Arabkah dia atau dari golongan hamba? Aku jawab, dari golongan hamba. Seorang hamba Nubi. Bukan Nabi ya, Nubi. Nubian lah, tak apa. Nubiti lah dia punya Luhti. Satu bangsa di Syam. Dia dimerdekakan oleh seorang perempuan Huzail. Dia bertanya, lalu siapa pemimpin penduduk Jazirah? Zuhri menjawab, Maimun bin Mihran. Dia berkata, dari bangsa Arab atau dari golongan hamba? Zuhri menjawab, dari hamba. Dia bertanya, siapa pemimpin penduduk Khurasan? Zuhri menjawab, Dhahhak bin Muzahim. Dia bertanya, dari bangsa Arab atau dari golongan hamba? Zuhri menjawab, dari golongan hamba. Dia bertanya, siapa pemimpin penduduk Basrah? Zuhri menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Adakah dia dari bangsa Arab atau dari golongan hamba? Zuhri menjawab, dari golongan hamba. Hasan Basri memang dari golongan hamba. Bapaknya ditangkap dalam peperangan zaman Abu Bakar As-Siddiq atau zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zuhri menjawab, dari hamba. Dia berkata, celakalah engkau. Yang ini Amirul Mukminin tanya, semua golongan hamba. Jadi pemimpin sebab mereka ulama. Baik, dia tanya lagi, siapa pemimpin penduduk Kufah? Zuhri menjawab, Ibrahim An-Nakhai. Dia bertanya, dari bangsa Arab atau dari golongan hamba? Zuhri menjawab, dari golongan Arab. Ibrahim An-Nakhai ini daripada Arab. Dia berkata, Amirul Mukminin, wahai Zuhri, kamu telah membuat aku lega. Demi Allah, orang-orang bekas hamba akan menguasai orang-orang Arab di negeri ini, sehingga mereka akan berkhutbah di atas mimbar-mimbar, sedangkan orang-orang Arab berada di bawahnya. Zuhri berkata, wahai Amirul Mukminin, akan tetapi itulah agama. Barang siapa menjaganya, maka dia akan menjadi pemimpin. Barang siapa menyia-nyiakannya, maka dia akan jatuh. Ini nasihat tak langsung kepada apa? Amirul Mukminin. Nah, kau pegang pada agama, selamat, kau akan dimuliakan. Kau tak pegang pada agama, kau akan jatuh. Tapi Abdul Malik bin Marwan ini bukan sebarang ulama, bukan sebarang khalifah. Cerita dia panjang. Dia dulu termasuk fuqaha sab'ah, 7 faqih di Madinah. Bukan Madinah saja. Alim, banyak ibadat. Abdul Malik bin Marwan. Tapi bila bapa meninggal dunia, Marwan bin Hakam, dia dijantik jadi apa? Jadi raja. Dia tengah baca Quran, dia kata, inilah last day aku dengan kau. Betul lah. Lepas tu habis dia. Dia masuk dalam politik, dia masuk dia jadi raja. Dapat pula Governor Hajjaj bin Yusuf, zalim, jahat. Dia tak boleh kontrol. Dan baik-baik dia beribadat banyak, banyak cerita dia lah. Mulut dia dah bau dah, memarak katanya lah, dan lain-lain lagi. Tapi dia punya alim satu macam kutak Bibli, Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala. Dan Abdul Malik ni dia ada adik iaitu Abdul Aziz ibn Marwan. Dan anak Abdul Aziz ni belajar dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Akhirnya dapat anak. Dia dapat anak namanya Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu bila sampai kepada Umar bin Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz ni mula-mula pun enjoy diorang istana kan. Tapi bila tiba-tiba dia jadi khalifah, jatuh Abdul Malik ni pas kepada pada bapak dia. Ini abang dia, adik dia, Abdul Aziz. Kali dia pun tak lama, tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz jadi apa? Jadi khalifah. Terus dia terus kira taubat. Terus dia jadi pemimpin yang adil. Belajar agama, hormati ulama dan sebagainya. Sampai zaman dia, zaman Umar bin Abdul Aziz, macam zaman Umar bin Abdul Al-Khattab. Zaman keemasan dalam Islam. Alhamdulillah ta'ala. Ketika itu ilmu tersebar luas, sunnah kuat pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak sebelum dia bunuh sana, bunuh sini. Nanti sana riot kat Mekah, Abdullah bin Zubair Al-Husain kena bunuh kat Karbala. Sana sini ulama kena sembelih. Zaman apa? Abdul Malik bin Marwan dulunya alim besar, banyak ibadat. Tapi bila masuk ni istana dia jadi lain. Sebab tu ramai orang sekarang tak takut. Dah bagus-bagus buka Quran, buka hadis apa semuanya. Tak dalam kelas, tiba-tiba nak masuk politik. Kita takut jadi macam apa ni? Abdul Malik bin Marwan. Terfitnah ke dalam. Ibrahim An-Nakhai di Kufah. Dari Ibn Abbas, dia adalah lautan ilmu bagi umat dan pentafsir Al-Quran. Tak syak lagi sahabat Nabi SAW dan anak sepupunya. Nabi SAW pernah berdoa untuknya dan dengan bersabda, ya Allah fahamkan dia dalam agama. Allahumma allimhu fatihu fiddin wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah padanya ta'wil dan tafsir Al-Quran. Para imam ahli tafsir meriwayatkan darinya seperti Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Tawus dan lain-lainnya. Ini semua satu batch. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Tawus dan anak-anak murid Ibn Abbas yang hebat-hebat. Dan yang paling hebat antara empat-empat ni, saya lihat dalam kitab Al-Zahabi profil masing-masing, paling hebat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Nah, paling hebat dalam tafsir, dalam fikir, dalam segala. Yang ada tu lebih pada tafsir Mujahid. Hebat dalam tafsir, dia khatam dengan Ibn Abbas. Tafsir tau, bukan khatam baca. Daripada Fatihah sampai habis 3 round. Dia kata setiap ayat aku berhenti, aku tanya kepada Ibn Abbas tafsir. Setiap ayat tu macam itu dia. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau datang kepadamu tafsir daripada Mujahid, fahasbuka bihi, maka cukup langkau dengan tafsir. Tapi syarat mesti sahih daripada Mujahid, sebab dia akan ambil, dia ambil daripada Ibn Abbas. Adapun Atha' bin Abi Rabah, dia kira raja dalam dalam bab manasik haji dan umrah. Bila musim haji umrah je, orang akan pekik. Tidak ada orang boleh kasih fatwa tentang manasik haji kecuali Atha' bin Abi Rabah. Dan ulama-ulama ni tabi'in, bukan sahabat. Ibnu Abbas bila sampai Mekah, kebanyakan orang ni dulu ada kat Mekah, sebab Ibnu Abbas duduk kat Mekah lama. Seperti dalam hal Atha' bin Abi Rabah, kamu datang tanya pada aku, kata Ibn Abbas tau, sahabat, Sedangkan apa Amir Nabi Rabah ni ada? Lepas tu tanya dia, Ibnu Abbas sampai macam gitu menyanjungi anak muridnya sendiri, dia akur terhadap apa? Terhadap ilmu ya tabi ini. Padahal dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ada yang ambil daripada Ibnu Umar seperti di Madinah. Lupa saya nama dia. Dia kata, aku dengan Ibnu Umar ni yang bezakan aku dengan dia, mungkin tak ada benda lah. Mungkin satu kitab aja, satu kitab je, satu lembaran. Itu je. Maknanya apa? Dia punya ilmu dengan Ibnu Umar ni, kalau bukan pasal kitab ni, dia menang lah. Dia dah sama ataupun dia menang lah. Sebab tu tak tahu lah, kadang-kadang status sebagian tabi'in lebih mulia daripada status sebagian sahabat daripada sudut lain, dari sudut ilmu, dari sudut apa kelebihan. Tetapi tetap sahabat status dia tinggi secara umumnya kerana apa? Sahabat. Sahabat yang jumpa Nabi SAW takkan sama dengan orang yang tak pernah lihat Nabi SAW. Tapi dalam sudut lain, hebat-hebat ulama-ulama salaf kita. Boleh? Yang ni baru sanad. Ilmu banyak betul lah. Sekali-sekali kita baca. Ini memang sedap. Hadisnya adalah ma faraku haula. Ibn Abbas ambil daripada Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Sebab Ibn Abbas dia sahabat kecil. Dia sahabat kecil. Waktu Nabi SAW buat haji wada, dia satu rombongan dengan apa? Orang-orang perempuan dan orang-orang lemah. Kasih can suruh jalan dulu. Kan waktu malam kan? Kita kena mabit di Muzdalifah, besoknya nak lepas jamrah. Orang-orang perempuan Nabi SAW kata boleh keluar dulu waktu malam. Ibn Abbas waktu tu sama grup dengan orang mai kecil lagi, belum besar. Sebab tu ada hadis ya gulam ini u'alimuka kalimat, wahai anak muda aku ajarkan kau beberapa kalimat. Ihfazillah ya fazka ihfazillah tajiru tujah lirala Allah kallah tamtiaramu. Ya gulam masih muda lagi Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tapi macam mana dia boleh jadi alim? Dia belajar dengan ulama-ulama sahabat selepas Rasulullah SAW, dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu guru paling, dia paling mulazamah, konsisten dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni pula expert dalam apa? Quran. Qiraat dah tak dapat daripada dia. Chairman kita kata, pengerusi panel mengumpulkan apa? Quran zaman Abu Bakar Siddiq. Cuba bayangkan. Ibn Abbas ni belajar dengan dia. Tengah hari panas-panas, angin tiup apa semuanya, dia tunggu dekat pintu. Dia nak ketuk malu kan. Segan tunggu sampai dia keluar. Dah keluar baru dia tanya. Macam tu Ibn Abbas. Dia ada satu kawan. Dia ajak kawan ni, mari kita pergi cari hadis, cari ilmu daripada sahabat ni. Sahabat-sahabat ni masih ada. Kata kawan dia, engkau rasa orang nak ambil ke ilmu kau? Macam itulah dia kata, dia tak maulah. Dia tak rasa bahawa ilmu ni akan hilang. Ni sahabat tak banyak lagi. Dan Ibn Abbas dah rasa kan, nanti sahabat ni tak ada siapa pula nak jadi pelapis. Jadi apa yang berlaku kata Ibn Abbas, maka aku jadi apa yang aku jadi, dia tak jadi. Sebab dia rajin, dia cari ilmu. Selain daripada itu, dia didoakan memang oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa rajinnya dia, baru jadi. Baik, sebab tu setakat nasab keturunan, bapa ustaz ke, ibu ustazah ke, kiai ke apa, tak bermakna anak tu otomatik jadi apa ni? Jadi alim. Rajin, dia usaha sendiri, barulah dia dapat. Lagi sikit lagi. Ali radhiyallahu anhu antara sahabat-sahabat besar yang ditanya oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas banyak ambil daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya seraya menunjuk, ini bukan hadis Ali, minta maaf, ini dia yang riwayatkan. Apa kekhawatiran mereka itu? Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya seraya menunjuk kepada orang-orang yang hadir di majlisnya. Jika mereka mendengar ayat Al-Quran yang muhkam, jelas pengertiannya, mereka merasa takut. Jadi mereka takut dan hati mereka lembut. Yang mereka terima. Jika mereka mendengar sesuatu dari hadis-hadis yang menggambarkan sifat Allah, mereka berpaling seolah-olah mengingkarinya. Tidak terdapat pada mereka keimanan yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya yang beriman. Dalam Muta Kaki, Syekh Rahimahullah Ta'ala berkata dalam Quratul Ain Uyun Al-Muwahidin, ini kitab Syekh Muhammad Wahab lagi, bahawa bid'ah telah muncul di zaman Ibn Abbas berupa faham Qadariyah, ini Mu'tazilah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dan lainnya. Lalu orang-orang penyerunya dibunuh secara sadis. Hashim bin Abdul Malik membunuhnya ketika terus bertahan dengan pendapatnya yang menafikan qadar. Jadi orang-orang Mu'tazilah dulu kena bunuh. Setelah itu Al-Ja'ad ibn Dirham memunculkan bid'ah Jahmiyah. Lalu Khalid bin Abdullah Al-Qusari amirnya membunuhnya pada hari raya Idul Adha setelah solat Id di Makkah. Oh, cuba bayangkan dia bunuh waktu bila? Solat Id depan orang ramai. Jadi lepas solat hari raya kita solat dulu ke khutbah dulu. Solat dulu. Habis solat dia kata sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk menyembelih. Maka aku menyembelih dengan siapa nama dia? Ja'ad bin Dirham. Dia ambil dia pancung depan orang ramai. Apa sebab? Dia telah menafikan qadar, buat bid'ah dalam akidah. Dia kata bahawa semua yang berlaku itu dengan kehendak manusia sendiri. Allah tak tahu apa yang berlaku melainkan setelah dia berlaku. Allah tak takdir dia. Sampai macam gitu sekali. Nak tahu kenapa mereka punya bid'ah macam tu? Nak tahu kenapa? Pakai akal. Kalau Allah dah takdirkan orang ini kafir, tak nak beriman, lepas tu Allah jadikan dia kafir, sebagaimana kita kata Ahlu Sunnah kata, lepas tu Allah masukkan labi neraka, mana ada adil? Allah paksa dia tu masukkan labi neraka, tak kasih dia apa? Peluang dia. Jadi kita kata tak ada. Kalau Allah dah tahu semuanya, maknanya kita ni macam mana? Tak ada kuasa. Dia kata semua yang berlaku dengan kuasa manusia, dengan kehendak manusia. Allah semua tahu bila dia berlaku. Na'udzubillah. Dia nak lari daripada satu benda tidak keadilan Allah SWT. Elah dia masuk apa? Dia masuk menjadikan Allah SWT sebagai apa? Sebagai Tuhan yang tak mengetahui. Na'udzubillah. Baik, mungkin kita berhenti kat sini lah. Pun tak ada juga eh. Setengah ada. Yang penting dapat ilmu manfaat. Ini aja saya mendalam sikit. Pasal ini adalah bab asma wa sifat, termasuk salah satu daripada cabang akidah yang utama. Jangan kata bahawa ustaz, zaman kita mana ada hal lagi, mana ada isu lagi pasal ni. Siapa kata tak ada isu sekarang? Tapi sifat 20 tu apa? Bukan sifat 20 tu aja tau. Manhaj dia, metodologi dia, macam mana diorang isbatkan sifat 20? Dan orang tak tahu tau bahawa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Awak tanya Syekh betul-betul Asy'ariyah, awak buka kitab dia, dia kata Allah tak Rahman tak Rahim. Cuba bayangkan, hari-hari dia baca Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i lagi, baca kuat-kuat lagi. Dia kata Allah tak Rahman, Allah tak Rahim. Allah cuma tujuh tu je. Ada Rahman Rahim dalam sifat 20? Tujuh di dalam bakar Allah tu. Tak ada Rahman, tak ada Rahim. Ghafur Rahim tak ada. Tapi apa maknanya? Oh, Tuhan tu Rahman. Tapi makna Rahman itu Allah itu membalas orang yang buat baik, balas, bukan Rahman. Sebab apa mereka nafikan? Sebab kalau Allah tu merahmati macam mercy, nanti macam manusia kesian, kita kesian dengan orang, kita apa? Hati kita akan miring. Mana Allah macam tu? Segitu dia punya. Jadi dia takwil sebab apa? Nak elak kan, nak tolak penyerupaan dengan sifat makhluk. Dia bayangkan. Jadi sama tak dengan Mu'tazilah dulu yang dikafirkan dengan Jahmiyah? Hakikatnya sama. So, mereka punya lain sikit. Dia hybrid, sebab tu dia lain. Hybrid ni kadang-kadang bagus, beset minyak lah. Kalau dia rosak teruk agaknya tu. Ada bab bolehlah hybrid eh. Akidah nak hybrid macam mana? Nak campurkan sunnah dengan syiah, khawarij, mutazilah semua satu? Mana boleh? Akan kadiani sekali. Mana boleh? Boleh kan? Liberal semua masuk. Ujak. Lepas tu buat parti politik, kita campur ni semuanya. Nak lantik siapa tu jadi pemerintah presiden? Dalam dia ada sufi, kuburi, yang sebab kubur ada, yang tak sebab kubur pun ada, yang sebab imam macam syiah ada, yang mu'tazilah ada pakai akal je. Asyairah dan yang ikut hadis. Habis siapa? Macam mana? Tak boleh bersatu, sekejap saja pecah lagi, perang lagi. Mana boleh jail? Nah, ya. Orang-orang macam gini, selagi dia tak bersatu, nanti yang boleh satukan dia cuma apa ni? Satu raja yang zalim, diktator yang boleh settlekan orang. Orang tak tahu bahawa kalau mereka tidak kembali pada agama mereka, beriman, beramal soleh, laksanakan dakwah sungguh-sungguh, dengan itu mereka tetap akan apa ni? Dapat pemerintah yang jahat. Selalu macam tu. Mereka guling lah, guling dan guling. Dia tetap akan apa ni? Tukar, tukar apa ni? Tukar orang, tukar gambar. Mereka boleh bersatu hari ni untuk jatuhkan satu orang. Mereka bersatu. Bolehkah mereka bersatu nak lantik siapa penggantinya? Kau ingat boleh? Hampir mustahil. Kalau boleh pun sekejap je dia tu cek pasal, dia cek pasal. Semua nak, nak kerusi. Baik, kita berhenti kat sini. Ada apa-apa soalan? Ini ada satu soalan di internet ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta sedikit panduan untuk saya beli kitab-kitab salaf. Saya hanya mampu baca kitab-kitab yang telah diterjemah. Kadang-kadang saya keliru tentang kitab-kitab terjemahan yang mendakwa kitab-kitab tersebut adalah tulisan ulama-ulama salaf dahulu. Adakah mungkin kitab-kitab yang ditulis oleh orang Asy'ariyah tapi menyandarkan kepada nama-nama besar ulama salaf? Kalau kitab terjemah ni saya ada kurang arif sikit. Hampir tak ada saya kitab terjemahan. Kitab Arab adalah, dan tidak mustahil, mungkin kalau tak tahu teman-teman pernah nampak ke, tidak mustahil dia mazhab lain, dia Asy'ariyah ke apa, terus dia tulis kat itu salafi kat bawah. Ada, mungkin ada. Jadi saya nasihatkan macam ni. Walaupun saya tak tahu secara pasti mana satu kitab, tapi nasihat dia adalah cari dar, dar tu pencetak, dar publisher kan nama dia, publisher yang dipercayai, publisher yang dipercayai, pustaka yang ada, pustaka kan nama tu, cari pustaka yang dipercayai. Sebab ada pustaka dia pun memang main pustaka lah dia. Dia main campur-campur, dia nak duit. Cari pustaka yang betul, yang diketahui mengeluarkan kitab-kitab yang bagus terjemahannya dan dalam manhaj, insyaAllah. Apa yang dia rekomen kan? Kita ni apa? Azam. Boleh ke Azam ni? Eh, macam ni nama bunyi tu. Ha? Tak boleh eh? Nama je saya dah beralih. Dia pemimpin Ikhwanul Muslimun. Jihad memang teroris. Kat sini dia dah lama masuk kan? Masuk ASD lah. Pustaka Imam Syafi'i. Ada lagi satu latest ni, saya kemarin pergi Jogja, dia baru keluar. Tapi kitab dia, kitab dia belum banyak lagi. Dia lagi bagus dan terjemahannya lagi elok. Lakukan hal kita tanya teman-teman. Mereka pun dah kata ada kemungkinan campur aduknya kitab-kitab yang nama kita tak salah tapi dia bukan salah. Sekali kitab Abu Bakar Bashir ke mana, kita tahu tak jihad menangkap orang, tak boleh mudah. Tak mustahil. Nah, soalan lain. Tak, bagaimana sikap kita terhadap ulama? Baik, kita yang penting belajar dulu yang betul. Dan kita punya sandaran asalnya Quran, hadis dan apa? Fahaman salafus salih. Ini sahabat dan salaf. Kita dah terangkan makna salaf, generasi yang apa ni, daripada kalangan tabi'i. Tapi tanya ni jenis imam 4 tu kira dah kira mazhab salaf. Yang mereka kalau sepakat pada satu akidah, nanti itulah dia. Baik. Kemudian selepas itu ada orang yang sama dengan akidah tu secara seluruhnya. Ada ulama-ulama, ada yang mungkin tidak bertepatan dengan manhaj ini secara keseluruhannya, tapi kebanyakan, kebanyakan ada beberapa cabang mungkin mereka apa? Tak sama. Dan ada yang mereka yang terus totally tak sama lah dalam bab, dalam bab ini. ya? Jadi mereka memang Asy'ari. Jadi di sini kita kena lihat zaman mereka tu jauh daripada zaman salaf. Dan mereka seperti ulama-ulama lain belajar daripada mana? Guru-guru mereka. Macam kita dulu, kita cuma kenal satu mazhab je, Syafi'i. Hanafi ni semua tak ada. Majlis Hanafi tak ada, tidak? Tak ada. Tak tahulah. Nah. Jadi mereka akan belajar lah akidahnya apa semuanya. Dan mereka tak hampir tak pernah dengar tentang apa? Akidah lain. Kalau dengar pun tak berapa kaji. Itu dia. Itu keyword. Tak berapa kaji. Dan ulama macam Nawawi, dia tak berapa kaji mazhab salaf. Dia ingatkan mazhab salaf macam tu, iaitu tafwid ke ataupun adalah macam dia tak berapa kaji. Yang dia tahu banyak tentang apa ni? Tentang mazhab-mazhab yang ada dekat zaman dia, dekat tempat dia. Kitab-kitab yang ada pada dia. Dan dia orang Damsyik, Syria sekarang ni. Dia ambil daripada ulama sana. Dia ambil daripada Abu Syamah. Ambil daripada atas lagi, atas lagi, dia ulama kat situ. Nah, dan dia tak pernah jumpa Ibn Taymiyah dengan Allah Ta'ala. Faham? Ibn Taymiyah lah kata orang tu yang hidupkan balik apa ni? Manhaj salah. Jadi dia banyak keuzuran. Itu yang kita boleh lihat daripada syarahnya, daripada kitab ni. Jadi dia kalau boleh, dia tak banyak tak nak takwil. Dia akan sebutkan, tapi dia ingatkan ini juga manhaj boleh, manhaj yang diboleh. Iaitu kita berikan keuzuran untuk ulama-ulama besar seperti ini. Itu juga Ibn Hajar sekarang ni. Cuma Ibn Hajar dia kurang sikit uzur dia, sebab dia dah kenal dengan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan seterusnya. Dia mutaakhir, ulama Mesir. Ya. Tetapi memang dia punya akidah lagi bagus daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia banyak ikut dengan apa ni? Manhaj hadis. Banyak yang dia tak setuju dengan mazhab Asy'ariyah. Kalau dia takwil, maknanya dia ada sebab lain. Maknanya bukan daripada sudut asal Asy'ariyah tu pakai akal pun. Dia kalau boleh nak champion kan hadis. Sebab dia ulama hadis dekat. Jadi begitu juga orang macam gini harus jadi imam juga bagi kita. Kan tak boleh kita, kan sekarang tak ada orang nak jadi alim, boleh jadi alim dengan dia tak mau ambil daripada Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani. Siapa kata aku jadi alim tanpa baca kitab dia? Bohong. Awak tahu tak dalam dunia sekarang ni tak ada kitab yang syarahkan Sahih Al-Bukhari lagi baik daripada kitab Fathul Bari Ibn Hajar. Satu kitab dia tau, kita belum cerita kitab-kitab, dan kitab dia banyak. Dan dia bila syarahkan Sahih Al-Bukhari, dia bukan syarah Sahih Bukhari sahaja. Dia syarahkan kitab-kitab 6 sekali. Semua hadis yang dalam Sahih Bukhari ada dalam kitab 6, dia takhrij dulu. Dunia manhaj semua rijal, lepas tu dia hukum. Awak kalau baca syarah dia, awak dapat kira 6 kitab at the same time. Sahih Muslim sampai sekarang belum ada orang buat macam tu. Syarah Nawawi tak sama dengan syarah Ibn Hajar sekarang, rahmah ta'ala. Daripada sudut riwayat. Dan asal syarah hadis macam itu. Saya belajar peringkat tinggi, memang ini yang saya tahu. Nah, jadi boleh seorang itu tak payah pakai kitab mereka. Tak boleh jadi orang alim. Dia nak buat sendiri. Saya katakan sampai sekarang beratus tahun tu, 600-700 tahun, sampai sekarang belum ada kitab syarah Sahih Muslim betul-betul. Begitu juga dengan kitab-kitab lain. Dan Fathul Bari banyak orang pun belum habis baca. Maksud saya, Bukhari tu belum habis baca, apa lagi Fathul Bari ni? Dia kasih faedah sana, faedah sini, macam-macam faedah. Jadi kalau awak tanya hukum mereka ni, mereka kita katakan apa ni? Imam yang cuba mencari kebenaran, dan secara jumlahnya mereka atas manhaj Ahlul Hadis, manhaj salaf. Tetapi apa ni, dalam beberapa perkara, bukan semua tahu, dalam sifat tu bukan semua. Apa je sifat, mungkin dia ada kesilapan kat situ, dia ada kesilapan di situ. Dan orang yang adil, yang insaf, dia akan lihat kesilapan yang sikit tu ke, dia lihat yang banyak, yang betul yang banyak. yang betul yang mana. Berarti Manawi kata boleh tabarruk contohnya, hajar. Ya, itu itrah marah. Sebab tu kitab Fathul Bari, saya ingat saya pernah ada kisah dibaca waktu zaman dululah. Syekh Muhammad Duhab ke siapa tak ingat. Nah, baca kitab Fathul Bari. Baca dari pagi sampai sampai petang, sampai malam. Bila baca tak ada orang diam, bila sampai kat depan silapnya Ibnu Hajar dalam akidah, terus murid-murid semua apa? Bising, ini salah, ini salah. Syekh kata, korang ni macam lalat. Macam apa? Macam lalat. Aku baca berjam-jam dari subuh sampai sampai petang, tak ada apa-apa, berdiam je. Bila bangun-bangun, bila ada silapan, bising macam nak apa korang. Faham tak? Nah, itu perumpamaan. Macam itu saya nak terangkan. Sebab awak tengok dekat dalam manhaj curriculum textbooknya Universiti Madinah dan universiti lain, awak tengok macam-macam mana kata Ibnu Rushd bidayah tu mujtahid. Ibnu Rushd ni bukan Salafi pun, Ash'ari dia lagi teruk sikit, dia dalam masuk al-falsafah. Kita pakai buku dia dalam fikir. Nah, dan tafsir kita pakai Ibnu Kathir, dia mazhab Syafi'i pun. Nah, dan dalam syarah hadis kita pakai Al-Is. Al-Is tu mazhab Hanafi. Apa lagi yang tak ada? Syafi'i, Hambali jangan cakap lah. Hambali paling banyak dalam akidah kita pakai Hambali. Ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ini sebagai contoh. Dan usul kita pakai Rawdatun Nazir Ibnu Qudamah juga. Jadi maksudnya apa ni, kita tidak boleh terlepas daripada ambil faedah daripada ulama-ulama sebelum kita. Kesilapan mereka berbanding dengan jasa mereka, betulnya mereka itu sangatlah apa ni, sedikit. Dan asalnya bila sedikit dia punya salah, yang banyak tu akan menghapuskannya. Itu ada kaedah disebutkan oleh oleh ulama. Jadi kita bila-bila tinggal nak hati-hati dalam apa, kesilapannya yang yang sedikit itu sahaja. Ini kita faham. Dan kalau kita dah dapat hidayah, dapat taufik, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita pun belum tahu semua betul lagi. Nah, itulah dia. Zaman-zaman ada zaman-zaman dulu mereka sampai nak sampai bakar, bukan sampai nak bakar, bakar kita-kita apa? Nawawi dan Nauzubillah dan Ibnu Hajar. Sudah melampau saja. Baik, terbukti subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.